Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kian Gi menyebutkan silang pendapat antara buruh, pengusaha, serta pemerintah yang menjadi pemicu berbagai aksi demo buruh bisa segera dituntaskan jika pemerintah mau bertindak tegas serta cerdas dengan menghapus aturan outsourcing yang dinilai merugikan buruh sekaligus merevisi aturan pesangon yang dinilai tidak rasional oleh pengusaha. Menurutnya, jika ketegasan itu bisa terwujud, maka langkah selanjutnya pemerintah bisa mewujudkan hubungan yang lebih harmonis antara buruh, pengusaha, serta pemerintah. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, menurut visi Bapak, apa unsur lain yang dibutuhkan selain ketegasan dari pemerintah? Ketegasan pemerintah penting sekali. Kepandaian unsur kedua ini, pemerintah mesti betul-betul mengetahui persoalan, mengetahui persis struktur perusahaan itu dari hasil penjualan. Berapa yang masuk harga pokok, bahan baku, bahan penolong, penyusutan mesin. Berapa komponen yang menjadi buruh. Jadi, para pekerja atau buruh memang harus masuk dalam perhitungan komponen produksi ya Pak Kwik? Tidak. Buruh tidak boleh dianggap faktor produksi biasa, ini manusia. Menurut saya, buruh itu mesti dijamin, harus cukup, semuanya oke. Jadi apakah benar upah minimum itu sudah memenuhi syarat? Apa bisa dibenarkan bahwa gaji antara buruh terendah dengan presiden direktur yang tertinggi 300 kali gitu? Nah, menurut visi Bapak, apa bisa pemerintah membuat patokan perbandingan gaji yang ideal antara pimpinan perusahaan dengan pegawai terendahnya? Ya bisa, tapi itu kan dibutuhkan presiden yang kuat, pemerintah yang kuat. Nah itu kalau di Eropa kan semua diukur dulu 12 kali. Hanya kena pengaruh New York 2008 itu sebelum itu yang mendahului Eropa ikut-ikut ketularan. Di mana gaji komisaris, direksi ratusan juta dolar, puluhan juta dolar. Itu kan sudah dikenali masalah ini kan sudah lama. Waktu sebelum ada main gila seperti ini, sebelum terjadi demoralisasi di negara-negara maju, itu ada pembatasan dan pernah mengalami satu periode panjang yang harmonis sekali. Sekarang sebetulnya Jerman, Belanda, Belgia masih seperti itu. Ya memang ada bank-bank besar yang menyalahgunakan, tetapi kan stabil semua sampai sekarang. Eropa Selatan yang kacau Eurozone itu. Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.